untuk aku. Cukup pasti kelingan mata yang penuh arti untuk aku. Cukup pasti kelingan mata yang penuh arti. Tenanglah dunia dan tenangkanlah jiwa, jangan terdurja. Kau sia-sia habiskan usia yang masih muda belia. Biarkan dirimu dimabuk cinta. Jika air mata untuk kekasih saja, senyuman menawan untuk siapa? Untuk aku. Untuk aku cukup pasti. Kelingan mata yang penuh arti. Lupakanlah dunia dan tenangkanlah jiwa. Jangan kurang durja. Jangan kau sia-sia menghabiskan usia yang masih muda belia. Biarkan dirimu dimabuk cinta. Jika air mata untuk kekasih saja, senyuman menawan untuk siapa? Itu pasti. Untuk aku cukup pasti.